Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kullu bin'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas bab termasuk bagian dari iman adalah bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk ke bab baru, bab Maja'a Firriya. Bab yang menjelaskan tentang riya. Judul bab ini yaitu bab yang menjelaskan tentang riya. Tidak dijelaskan aspek hukumnya. Apa hukum dari riya? Agar apa? Agar setiap pembaca, pendengar, manusia bisa menghukumi kadar amalnya masing-masing, apakah ikhlas ataukah riya, didasarkan pada penjelasan yang akan kita terangkan pada bab ini. Riya merupakan bentuk masdar dari ro'a yuro'i. Makna riya adalah amila amalan liyarohun nas, mengamalkan suatu amalan untuk dilihat oleh manusia. Kadang juga disebut muro'ah, sama dengan jahada yujahidu mujahadatan. Termasuk riya adalah orang yang mengamalkan satu amalan agar orang lain mendengar amalan yang dia lakukan, baik dengan cara diperdengarkan seperti membaca Al-Quran, seperti berzikir, seperti sholat takbirnya dikeraskan agar orang lain tahu lalu memuji, mengetahuinya. Disebut juga dengan sebutan sum'ah. Kalau kita melakukan amalan ingin dilihat, namanya riya. Kalau kita melakukan amalan tapi ingin didengar, namanya sum'ah. Kita berada di kamar kita membaca Al-Quran. Di luar ada orang. Orang-orang di luar tidak melihat apa yang sedang kita lakukan. Tidak tahu bahwa kita membaca Al-Quran. Lalu kita keraskan bacaan Al-Quran kita dengan niat agar orang yang di luar mendengar sehingga tahu bahwa kita sedang baca Al-Quran atau tahu bahwa bacaan Quran kita bagus. Maka itu namanya sum'ah, dan sum'ah hukumnya sama dengan riya. Di dalam hadis ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a ra'allahu bihi wa man samma'a samma'allahu bihi." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa orang yang riya, Allah akan membongkar keriaannya. Siapa orang yang sum'ah, Allah juga akan membongkar kesum'ahannya. Nanti orang-orang tahu bahwa dia riya. Orang-orang tahu bahwa dia itu sum'ah. Riya adalah akhlak yang tercela dan termasuk salah satu di antara sifat orang-orang munafikin. Sebagaimana dalam surah An-Nisa 142 Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri secara malas, karena mereka hanya ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit di dalam sholatnya. Jadi ketika orang-orang munafik sholat berdiri dengan kaum muslimin, mereka kelihatan bersungguh-sungguh. Tapi ketika sholat sendirian, mereka malas. Karena ingin dilihat oleh manusia. Ikhwan yang lain coba dicek HP-nya masing-masing. Silentkan dulu, jangan ada yang bunyi di tengah-tengah pengajian. Hargai majelis ilmu. Tolong cek kalau ada yang lupa lagi. Jadi orang-orang munafik ketika sholat sendirian, mereka sholat berdiri dengan malas, karena hanya ingin dilihat oleh orang, dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Pembahasan tentang riya ada dua hal. Pertama, hukumnya. Apa hukumnya riya? Kita katakan riya termasuk syirik kecil. Karena orang meniatkan ibadahnya untuk selain Allah. Kadang-kadang ini bisa sampai kepada syirik besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menggambarkan syirik kecil. Beliau berkata, "Mithlu yasirur riya." Seperti berjalannya riya. Dan ini menunjukkan bahwa riya itu dengan jumlah yang banyak itu bisa sampai kepada syirik besar. Dan itu haram, sekecil-kecil syirik dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Jangan tertipu dengan istilah kecilnya. Syirik kecil, berarti dosanya kecil. Enggak. Sekecil-kecil dosa syirik, dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Kedua, berbicara juga tentang hukum ibadah yang tercampur oleh riya. Dan ini ada tiga keadaan. Keadaan pertama, kalau niat atau motivasi pendorong orang untuk beribadah itu murni karena manusia. Seperti umpamanya seseorang tidak akan sholat tadinya, tidak berniat sholat, tapi karena ada orang lain maka dia mendadak muncul keinginan untuk sholat murni demi orang itu, bukan diniatkan untuk Allah SWT. Maka ini syirik dalam hal ibadah, dan ibadah sholat yang dilakukannya batil. Ini yang pertama. Jadi kalau orang tadinya tidak akan melakukan ibadah, tapi setelah ada orang lain jadi melakukan ibadah tersebut, dan niat melakukan ibadah itu murni demi orang-orang yang ada di sana, bukan karena Allah, maka ini syirik dan ibadah yang dilakukannya batil, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang bersyirikat di dalam ibadahnya antara dua niat, sebagian niat untuk Allah, sebagian niat untuk orang. Seperti umpamanya orang melakukan sholat dua rakaat. Di rakaat yang pertama dia ikhlas. Di tengah-tengah sholat muncul dorongan bisikan untuk riya. Bagaimana hukum yang seperti ini? Berkata Syekh Utsaimin, fa in kanatil ibadatu la yambani akhiruha ala awwaliha, فَأَوَّلُهَا صَحِيحٌ بِكُلِّ حَلْ وَالْبَاطِلْ أَخِرُهَا. Kalau ibadah tersebut ya, bagian terakhir dari ibadah itu tidak didasarkan pada bagian awal, maka yang awalnya sah, yang akhirnya batil. Rakaat pertama tadi benar karena ikhlas, rakaat yang kedua batil. Contoh ya, seseorang memiliki 100 real uang yang dia siapkan untuk sedekah. Lalu dia bersedekah 50 real dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian pas mau mengeluarkan 50 real yang kedua, dia niatkan agar dilihat orang. Maka 50 real yang pertama sahih, sah dan diterima. Tapi sedekah yang kedua yang ada riaknya adalah batil. Itu kalau apa? Kalau antara bagian yang pertama dengan bagian yang kedua tersebut tidak saling berhubungan. Tapi kalau umpamanya saling berhubungan, umpamanya sholat, sholat itu satu kesatuan yang utuh. Rakaat pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir satu kesatuan utuh. Kalau seseorang umpamanya sholat tiga rakaat, pas rakaat keempat batal, batal semuanya dari rakaat yang pertama. Tidak bisa umpamanya pas rakaat keempat batal, wudu lagi, terus sholat satu rakaat yang batal. Enggak begitu, harus dari awal. Beda dengan sedekah. Ada uang 100 ribu, 50 ribu, kasih ikhlas. Pas 50 ribu yang kedua, ada orang gitu ya, kemudian dia sengaja di hadapan orang untuk dipuji. Itu beda, yang pertama dengan yang kedua tidak saling berhubungan. Nah sekarang kalau umpamanya berhubungan seperti halnya sholat, ya, maka dalam hal ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, bila muncul riya, tapi riya itu tidak dia ikuti, tapi dia tolak, dia perangi, dia berpaling dari riyanya dan membenci riyanya dan mengembalikan ke niat semula, maka riya yang muncul tersebut tidak memadaratkan dirinya sama sekali. Contoh, seseorang sholat masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid ketika tidak ada orang, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Pas masuk rakaat kedua, ada orang masuk ke masjid itu. Dari batuknya, dari dehemnya, dari langkahnya hafal, itu calon mertua. Muncul riya. Nah, mumpung ada calon mertua, akhirnya ada perasaan ingin dipuji dengan sholatnya. Jadi kadang-kadang di awal sholat seseorang ikhlas, di tengah sholat ada muncul riya tiba-tiba. Dan ini termasuk salah satu di antara bisikan setan. Itulah yang disebut dengan waswas. Waswas itu pernah kita jelaskan, bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Tiba-tiba saja ada perasaan ingin dipuji, ada perasaan ingin dilihat di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah sholatnya. Kalau dia memerangi hal ini, begitu muncul, mumpung ada calon mertua nih, ayo khusuh-khusuhkan agar dapat nilai, dapat poin dari calon mertua. Muncul perasaan itu, lalu langsung dia tolak, langsung dia perangi dengan mengatakan saya sholat hanya untuk Allah, tapi dalam hati, bukan untuk mertua. Sebodoh amat ada mertua, ada orang lain, gak peduli. Sebodoh amat dia mau jadi mertuanya, mau gak jadi, gak peduli. Sholat ini hanya untuk Allah. Kembali ikhlas kepada niat semula, maka dia berpahala karena mampu memerangi bisikan syaitan. Nabi bersabda, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan umatku atau rencana jahat umatku, apa yang baru saja dibisikkan dalam hati mereka sebelum diamalkan atau sebelum dikatakan. Hanya baru rencana, hanya baru amalan hati, belum dinyatakan dalam bentuk amal perbuatan, baik dengan anggota badan ataupun dengan lisan, Allah maafkan. Itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sangat mungkin godaan muncul di tengah-tengah ibadah, baik godaan riya, termasuk godaan melalaikan, godaan dari kekhusyuan. Di rakaat pertama kita khusyuk, rakaat kedua muncul pikiran, pancingan dari setan untuk ingat ke urusan dunia. Bagaimana rusakkah sholatnya? Tergantung. Kalau langsung dia perangi, dia berusaha langsung mengembalikan kepada konsentrasi semula, fokus menghayati bacaan seperti semula, maka godaan tadi bisa ditepis dan dia berpahala. Sholatnya tidak rusak sedikit pun. Karena itu dari setan, ya. Sama, apakah gangguannya muncul riya, muncul keinginan melamun, ingat kepada urusan dunia di rakaat kedua dalam sholatnya, lalu dia perangi, dia kembalikan kepada keikhlasan semula, dia kembalikan kepada kekhusyuan semula, maka dia tidak rusak sholatnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan kedua adalah dia mengikuti godaan untuk riya. Di rokaat yang pertama ikhlas, rokaat kedua ada calon mertua, lalu mumpung ada calon mertua, akhirnya dia niatkan untuk diberi penilaian oleh mertua, oleh calon mertua. Mimik wajahnya dikhusyuk-khusyukkan, kemudian bacaannya dipanjang-panjangkan, ruku sujudnya dipanjangkan. Kemudian dia pura-pura sesegukan nangis sebagai ekspresi dari kehusuan yang dibuat-buat dan murni untuk calon mertua tadi. Siapa tahu beres sholat langsung akad. Maka ini rusak, sholatnya rusak. Batallah seluruh ibadahnya, batil seluruh ibadahnya. Karena apa? Karena bagian akhir ya itu berkaitan erat dengan bagian awal. Oleh karena itulah, maka ketika di tengah-tengah sholat ada gangguan, baik gangguan tersebut adalah gangguan yang merusak keikhlasan seperti riya, ataupun gangguan tersebut yang merusak kekhusyuan seperti ingat kepada urusan dunia, maka jangan diikuti. Kembalikan kepada semula, baik niat ataupun kekhusyuan. Inilah yang kedua. Jadi riya muncul di tengah-tengah. Dan ada dua keadaan. Kalau keinginan riya tersebut langsung diperangi, langsung diantisipasi secara benar dan mengembalikan niat ke semula, yaitu ikhlas, maka tidak apa-apa. Keadaan yang kedua, kalau riaknya diikuti, maka rusak sholatnya. Keadaan ketiga, riaknya muncul setelah selesai melakukan ibadah. Maka ini tidak berpengaruh sedikit pun kepada ibadah yang kita lakukan. Kecuali kalau dia melakukan tindakan yang menimbulkan madarat bagi pihak lain karena ibadahnya tadi, seperti seseorang sedekah. Sedekahnya selesai, tapi setelah selesai sedekah dia melakukan aksi yang merugikan pihak yang diberi dengan cara mengungkit-ungkit pemberian, menghinakan orang yang diberi, maka pahala sedekahnya batal, gugur, dihapus karena perbuatan yang menyakiti tersebut. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-manni wal adza. Al-manni itu mengungkit-ungkit kebaikan yang dia lakukan, mengungkit-ungkit pemberian yang pernah dia berikan. Al-adza itu perbuatan yang menyakiti. Kemarin kita memberi ke orang 1000 perak, hari ini diungkit. Kamu gak tahu diri, kemarin sudah dikasih 1000 tuh, umpamanya. Jadi diungkit lagi sambil meledek, menghina, mempermalukan dia di muka umum. Maka batal semua sedekah yang pernah dilakukannya. Tapi tidaklah termasuk riya kalau seseorang senang atau suka kalau orang lain mengetahui ibadah yang dilakukannya. Umpamanya kemarin kita sedekah secara ikhlas, tidak diungkit-ungkit sama kita, dan tidak ada yang tahu. Tapi hari ini tiba-tiba orang membicarakan, kemarin si fulan sedekah, kemarin kita ini sedekah. Mungkin yang memberitahukan orang yang kita beri sedekah secara diam-diam, dia dibantu oleh kita lalu ngomong ke orang-orang, alhamdulillah saya dibantu oleh si fulan. Jadi orang-orang tahu bahwa kita sedekah lalu senang dengan hal tersebut. Maka Syaluthin menyatakan tidak apa-apa. wa laisa minar riya ayafrahal insan bi ilmin nasi bi ibadatihi li anna hadha innama tar'a ba'dal firagh minal ibadah. Tidaklah termasuk riya seseorang merasa senang gembira karena orang lain mengetahui ibadah yang dilakukannya, karena hal ini hanyalah terjadi seusai ibadah itu dilakukan. Kemudian juga beliau berkata, walaysa minar riya aydan ayafrahal insan bi fi'li tha'ah fi nafsihi bal dzalika dalilun ala imanih. Juga tidak termasuk riya seseorang merasa senang karena dia sudah melakukan ketaatan. Senang alhamdulillah umpamanya tadi malam bisa tahajud. Senang alhamdulillah tadi ba'da sholat subuh, zikir sampai syuruk lalu sholat. Alhamdulillah senang karena sebelum sholat, setelah sholat selalu membaca Al-Quran. Setengah jam, setengah jam, setengah juz, setengah juz. Setiap sholat satu juz, senang. Tapi hanya dalam diri sendiri. Ini tidak termasuk riya. Merasa bahagia, senang, riang karena sudah melakukan ibadah. Bahkan itu merupakan tanda iman yang dimilikinya. Nabi SAW bersabda, man sarratu hasanatuhu wasa'at sayyatuhu fadhalikal mu'min. Siapa orang yang senang dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan sedih dengan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukannya, maka itulah dia mukmin. Orang itu orang mukmin. Umpamanya dia sudah melakukan sebuah perbuatan dosa, lalu setelah itu dia sedih, aduh kok saya bisa terjerumus ya ke dalam dosa. Sedih dia karena dosa yang dilakukannya. Maka itu bagus, itu mukmin. Jadi merasa senang dengan perbuatan taat yang dilakukannya, merasa sedih dengan dosa yang pernah dilakukannya, maka itu boleh, tidak termasuk riya. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh orang, oleh sahabat tentang hal itu, perasaan senang setelah melakukan ketaatan. Apa kata beliau? Tilka ajr busral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Inilah penjelasan tentang muqaddimah riya. Ayat yang dinukil oleh muallif rahimahullah tentang masalah ini adalah pertama surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan oleh Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, tapi diberikan wahyu kepadaku. Itu aja bedanya. Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam merasakan lapar kalau tidak makan, seperti yang juga kita rasakan. Haus kalau enggak minum. Ngantuk kalau enggak tidur. Lelah kalau beraktivitas. Dan seterusnya, sedih kalau dihina, dicaci. Dan berdarah bila dilukai. Itu menunjukkan beliau manusia biasa seperti kita. Cuma bedanya yuha ilayya. Aku diberi wahyu. Selain beliau tidak diberi wahyu. Apa isi wahyunya? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa ilah kalian itu adalah ilah yang esa, yang tunggal, yang satu. Ilah itu maknanya apa? Sesembahan. Yang kita sembah. Yang penyembahan tersebut beragam bentuknya. Salah satu bentuk penyembahan kita kepada Allah adalah amal soleh. Amal soleh adalah persembahan kita untuk Allah. harus kita tujukan hanya untuk Dia, karena Dialah sesembahan kita, ilah kita. Maka siapa yang meniatkan amal soleh bukan untuk Allah, untuk sesama makhluk, termasuk untuk pujian makhluk, sudah menyimpang dari ayat ini. Ini ayat yang berisi tentang haramnya riya, wajibnya ikhlas. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ini perintah Allah kepada nabinya untuk mengatakan kepada manusia bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian. Dan ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibatasi dengan aspek-aspek kemanusiaan pada umumnya. Beliau bukan Rabb, beliau bukan Raja, beliau juga bukan malaikat. Sebagai manusia suka lupa, sebagai manusia lelah, sedih, gembira, menangis, tertawa, lapar, haus, ngantuk, menikah dengan istri, dan sebagainya. Aspek kemanusiaannya tidak bisa lepas. Dan ini tidak ada kaitan sama sekali dengan kemaksuman beliau. Maksum tidak mencakup lapar. Jangan sampai mengatakan katanya Nabi maksum, tapi kok gak makan lapar. Gak ada kaitan antara maksum dengan lapar. Katanya maksum, tapi kok lupa. Gak ada kaitan antara maksum dengan lupa. Kelupaan Nabi bukan hanya urusan dunia, termasuk juga urusan agama. Nabi dalam beribadah pernah lupa gak? Pernah, contohnya apa? Sholat yang harusnya 4 rakaat malah 2 rakaat lalu salam. Harusnya 2 rakaat itu duduk tasyahud awal, malah ini berdiri langsung. Lalu dari sana lahir syariat sujud sahwi. Ini menunjukkan Nabi lupa. Karena manusia biasa, beliau menyatakan innama ana basyarum mislukum, ya, ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Aku ini manusia biasa seperti kalian, kalau aku lupa, aku juga suka lupa. Sebagaimana kalian lupa, maka apabila aku lupa, ingatkan oleh kalian. Tapi salah satu hikmah yang luar biasa dari lupanya Nabi dalam hal salat, lahirlah syariat sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi tidak pernah lupa dalam hal salat, maka tidak ada syariat sujud sahwi. Nabi tidak pernah lupa, umatnya pelupa. Ya, kita akan bingung. Loh, tadi tahiyat awal kelewat, harus gimana? Akan bingung ya. Kalau Nabi tidak pernah lupa. Tapi setelah tahu Nabi, oh dulu juga Nabi pernah. Ah, gampang, gak bingung-bingung. Nanti aja sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Beres sudah. Lupanya Nabi penyempurna bagi syariat yang diberlakukan bagi makhluk yang suka lupa seperti kita, seperti manusia. Jadi Nabi tidak bisa lepas dari aspek kemanusiaannya, ya. Berdasarkan hal itulah, maka sekali lagi aspek kemanusiaan Nabi tidak tercakup oleh kemaksuman beliau. Kalau beliau dilukai, beliau berdarah. Baik dilukai oleh orang ataupun dilukai oleh binatang, kalau tiamah dicakar sama kucing gitu ya, digigit sama binatang, ya pasti luka, berdarah. Termasuk di perang Uhud juga giginya sampai tanggal. Termasuk kalau yang jahil kepada beliau adalah bangsa jin. Pernah gak ada bangsa jin yang mengganggu Nabi sampai Nabi sakit? Pernah, yaitu pada kasus beliau terkena sihir. Dan terkena sihirnya beliau tidak mengurangi kemaksuman beliau. Sama aja dengan dipukul orang benjut. Gak boleh kita katakan katanya maksum, tapi kok benjut kalau dipukul. Gak berkaitan dengan itu kemaksuman beliau. Katanya maksum, tapi kok perang Uhud berdarah sampai giginya tanggal? Gak ada kaitan antara maksum dengan tanggalnya gigi. Katanya maksum, tapi kok ketika dijahili oleh jin kena sihir? Gak ada kaitan, itu manusiawi. Siapapun yang menjahili beliau, baik orang ya ataupun binatang termasuk jin, kalau menjahili Nabi SAW kena. Makanya tidak ada keterkaitan antara kemaksuman beliau dengan tersihirnya beliau. Bukankah beliau dijaga oleh para malaikat? Betul, sama dengan perang Uhud. Bukankah beliau juga dijaga oleh para malaikat? Tapi kenapa bisa luka? Tapi kenapa bisa tanggal giginya? Hampir-hampir beliau terbunuh. Jadi kemaksuman beliau tidak mencakup aspek tersebut, ya. Qauluhu yuha ilayya, bedanya adalah diwahyukan kepadaku. Itu aja beda antara Nabi dengan kita. Nabi diberi wahyu. Apa makna wahyu? Al-wahyu fil lughah. Wahyu secara bahasa maknanya al-i'lam bisur'atin wa khuffa. Memberitahukan dengan cepat dan khafa, itu artinya sembunyi-sembunyi atau samar atau diam-diam. Contoh umpamanya ketika Zakaria ingin punya anak dan diberi apa namanya anak, beliau ingin bukti apa tandanya, yaitu tidak bisa berbicara kecuali dengan isyarat. Lalu Allah menyatakan fa kharaja ala qaumihi minal ihram fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya. Keluarlah beliau menemui kaumnya, keluar dari mihrabnya menemui kaumnya, fa auha ilaihim, lalu beliau memberi wahyu kepada kaumnya. Nabi Zakaria memberi wahyu kepada kaumnya. Allah mengatakan fa'auha ilaihim. Apa isi wahyunya? Sabbihu bukrata wa asyiya. Bertasbihlah engkau kepada Allah setiap pagi dan petang. Apa yang dimaksud memberi wahyu? Memberi wahyu di sini memberitahukan secara dengan cepat dan karena isyarat dengan samar. Tidak dengan bicara karena tidak bisa berbicara saat itu. Sebagai tanda dari Allah bahwa beliau akan memiliki anak yang kelak, anaknya namanya Yahya yang kemudian juga menjadi nabi, ya. Nah, itu makna memberi wahyu, artinya memberi taukan dengan cepat, dengan segera. Secara istilah makna wahyu i'lamullahi bisyar'i. Pemberitahuan dari Allah berupa syariat. Syariat yang Allah beritahukan kepada manusia spesial, yaitu para nabi dan para rasul, itulah yang disebut dengan wahyu. Dan wahyulah yang menjadi pembeda antara kita dengan Nabi SAW, antara kita dengan seluruh nabi yang lain, antara manusia dengan nabi-nabi yang lain, perbedaannya hanya satu, itu wahyu. Mereka para nabi dan para rasul diberi wahyu, sedangkan manusia yang lainnya tidak. Apa isi wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa hanyalah ilah kalian adalah ilah yang satu. Di dalam kalimat ini ada makna hasr. Hasr itu batasan, pengkhususan yang menyatakan bahwa, atau makna lain adalah ma ilahukum illa ilahu wahid. Ilah kalian ini tiada lain kecuali ilah yang esa. Sesembahan kalian itu tidak ada yang lain kecuali hanya itu satu-satunya. Dan ini maknanya pengkhususan. Makna penghususan artinya satu-satu sesembahan khusus hanya Allah. Tidak ada yang lain. Selain Allah tidak boleh disembah. Selain Allah tidak boleh umpamanya diibadati. Dan inilah yang dimaksud dengan makna hasr. Dengan demikian tidak layak bagi seorang pun menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadah. Ibadah itu murni hak Allah Azza wa Jalla, termasuk menyekutukan dalam hal niat. Tidak hanya dalam hal perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan, sujud hanya kepada Allah, tidak boleh kepada patung, tidak boleh ke jin, ke setan, tidak boleh ke pohon, tidak boleh ke kuburan, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Itu perbuatan badan. Bukan hanya itu saja yang harus ditujukan kepada Allah, tapi juga niat dalam ibadah. Niat ruku, niat sujud, niat infak, niat sedekah, niat ngaji, niat segala macam yang kita lakukan hanya khusus untuk Allah. Karena semua itu kan bernilai ibadah. Dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk niat dari ibadah hanya boleh dilakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ibadah itu hak Allah sepenuhnya, murni. Tidak boleh dibelokkan kepada makhluk. Maka karena itulah Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada." Maka siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan faman kana yarju liqa Allah, siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Yang dimaksud pertemuan di sini adalah pertemuan khusus, bukan pertemuan umum. Karena pertemuan dengan Allah kelak di akhirat ada dua macam, ada dua jenis. Syaikh Al-Utsaimin menyatakan li'annal liqa'a 'ala naw'ain. Pertemuan nanti dengan Allah ada dua jenis, dua macam. Macam yang pertama, amun likulli insan, umum untuk semua manusia. Termasuk Allah juga bertemu dengan orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang durhaka, orang ateis. Semua. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, kata Allah, "Ya ayuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Hei manusia, sesungguhnya kalian berusaha dengan berpayah-payah untuk bisa sampai kepada Rabb kalian, lalu kalian akan menemuinya. Yang dimaksud berpayah-payah menemui Allah itu mengalami serentetan penderitaan di alam barzah, di alam akhirat, sampai kelak bertemu dengan Allah. Itu teralami oleh semua manusia, termasuk orang-orang kafir. Ya. Makanya di ayat setelahnya Allah mengatakan faman utiya kitab fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Maka siapa orang yang diberi catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi beberapa ayat setelahnya menyatakan, dan siapa orang yang diberi catatan amal dari belakang punggungnya, fasaufa yad'utsubur. Dia akan teriak. Teriak apa? Meneriakkan kecelakaan. Aduh, celaka aku, kan gitu. Karena melihat catatannya sangat buruk. Jadi, orang kafir pun nanti bertemu dengan Allah. Dalam keadaan Allah murka, dalam keadaan Allah itu melaknatnya, dalam keadaan Allah itu membencinya. Itu bertemu. Ini pertemuan umum dengan seluruh makhluk. Kedua disebut al-liqa'ul khas, al-liqa'ul khas. Jadi pertemuan secara khusus dengan orang-orang mukmin. Ini liqa'ur ridha wan na'im. Ini pertemuan yang penuh keriduan dan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat ini. Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Maksudnya pertemuan dengan penuh keriduan Allah. Pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, ampunan dan nikmat dari Allah. Maka falyamal amalan solihan, hendaklah dia mengamalkan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dia ya dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu pun. Huruf fa dalam falyamal disebut fa rabithah li jawab syarat. Fa yang berkaitan dengan jawab syarat. Syaratnya adalah ini beramal soleh. Jawabnya adalah man kana yarju liqa Allah. Jadi siapa orang yang memenuhi syarat ini, yaitu amal soleh, pasti dia itu akan memperoleh jawab. Jawab yang dimaksud ini adalah akibat. Apa akibat yang akan dialami oleh orang yang beramal soleh secara ikhlas? Allah akan bertemu dengan dia. Dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan penuh ridha, penuh kenikmatan. Oleh karena itu huruf amr falyaman, falyamal amalan soliah, huruf lam dalam falyamal, huruf lam di sini disebutnya lam amr, disebutnya lam lil irsyad. Irsyad itu bimbingan, petunjuk. Sehingga makna ayat ini man kana yuridu ayyalqiyallaha alal wajhi alladhi yardah subhanahu wa ta'ala falyamal amalan salihah. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah dengan penuh ridha-Nya, dicurahi dengan rahmat, kasih sayang dan nikmat dari Allah ketika bertemunya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh yang dimaksud di sini adalah amal soleh menurut timbangan syar'i, bukan menurut timbangan norma sosial. Sebab norma sosial di setiap daerah aja berbeda-beda ya. Maka tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi menurut barometer Al-Quran dan As-Sunnah, amal soleh adalah makana khalison sawaba. Amal soleh adalah amal yang dilakukan dengan memenuhi dua syarat. Pertama ikhlas, kedua sawab. Sawab itu benar. Adapun ikhlas maksudnya amal tersebut diniatkan murni untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Bukan yang lain. Bagaimana kalau diniatkan untuk meraih surga Allah? Coba tanya, kalau kita meniatkan amal untuk meraih surga Allah, Allah ridha enggak? Ridha atuh. Makanya Allah sering mengiming-imingi kita untuk beramal soleh dengan surga. Bagaimana kalau kita meniatkan amal soleh agar dijauhkan dari api neraka? Ikhlas apa tidak? Tanya, kalau kita niat amal soleh agar dijauhkan dari api neraka, Allah ridha enggak? Ridha berarti tidak keluar dari zona keikhlasan. Tetap disebut ikhlas. Saya mah beramal soleh termasuk ngaji ke sini tuh, niatnya salah satunya agar diampuni dosa-dosa saya oleh Allah. Itu ikhlas apa tidak? Ikhlas, karena apa? Allah ridha kalau kita meniatkan dengan niat itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda inna lillahi malaikatan sayyaratan. Allah itu memiliki beberapa malaikat yang suka muter-muter terbang kian kemari. Yabtaghuna majalis dzikir. Mereka mencari majlis-majlis dzikir. Dan majlis dzikir yang paling utama adalah majlis ilmu. Karena zikir yang paling utama adalah ilmu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengingatkan kepada Allah sehebat ilmu. Ilmu yang paling lebih mengingatkan kita kepada Allah. Mencari ilmu adalah zikir yang terutama, terbaik. Majlis ilmu adalah seutama-utama majlis zikir. Apabila ada majlis zikir, para malaikat itu turun. Begitu beres, mereka naik, lapor ke Allah, lalu Allah bertanya, min aina ji'tum? Dari mana kalian? Mereka menjawab, ji'na min indi rabb, min indi ibadin lak. Kami datang dari hamba-hambamu. Mereka duduk bermajlis, mereka berzikir, mereka bertahlil, bertakbir, bertahmid, beristighfar, dan meminta kepadamu. Famada yas'alunani, kata Allah, apa yang mereka minta? Yas'aluna jannataka, mereka minta surgamu. Hal ra'aitu jannati, hal ra'au jannati, apakah mereka sudah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat, sudah melihat surgaku? Pasti akan tambah sungguh-sungguh. Terus wayastajirunaka, mereka juga minta perlindungan kepadamu ya Allah. Allah bertanya, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepada? Min narika ya Rabbi, dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Gimana kalau melihat? Sudah melihat. Pasti lebih bersungguh-sungguh. Wa yastaghfirunaka, mereka juga minta ampunan kepadamu. Apa kata Allah? Qad ghafartu lahum wa ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaruni minhu. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka meminta perlindungan kepadaku dari hal itu. Padahal orang yang duduk di dalam majelis ilmu itu tidak berkata dengan lisannya, ya Allah ampuni aku, ya Allah beri surga kepadaku, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Apakah selama duduk di majelis ilmu itu begitu? Enggak. Tapi apa yang dilakukannya sudah mengisyaratkan demikian. Di dalam hatinya meniatkan kedatangan mereka ke majelis zikir, majelis ilmu itu agar diampuni dosa, dimasukkan ke surga, dilindungi dari api neraka. Ada niat untuk itu. Dan Allah ridha. Allah sudah menyatakan, aku ampuni, aku berikan apa yang mereka minta dalam majelis itu, aku berikan perlindungan kepada mereka dari neraka yang mereka niatkan di dalam majelis ilmu tadi. Jadi kalau seseorang meniatkan amalan untuk surga, untuk ampunan, untuk rahmat, untuk dilindungi dari api neraka, untuk bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, maka itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Makanya sangat kebablasan orang yang menyatakan, siapa orang yang ibadah kepada Allah karena ingin surga atau karena takut neraka, berarti dia tidak ikhlas. Omongan orang itu bertolak belakang dengan ayat. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal mawa. Siapa orang yang takut kepada azab Allah, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsunya, maka surga itu tempat. Itu jaminan Allah. Orang menahan diri dari hawa nafsu dengan niat karena takut neraka, Allah menjamin surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Masa orang yang beribadah kepada Allah termasuk menahan diri dari hawa nafsu karena takut neraka disebut tidak ikhlas? Padahal Allah sudah menjamin surga, fa innal jannata hiyal ma'wa. Dua lagi surganya, wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dalam surah Ar-Rahman. Bagi orang yang takut kepada azab Allah, baginya akan disiapkan dua surga. Bukan satu, dua lagi. Menunjukkan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jadi amal soleh itu pertama ikhlas, kedua sawab. Ikhlas artinya meniatkan amalan itu untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Adapun sawab, makna sawab artinya makana ala syariatillah. Amalan yang dilakukan di atas syariat Allah. Teknis pelaksanaan dari ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak ngarang-ngarang sendiri. Tidak menambah-nambah, mengurangi, apalagi merubah. Siapa yang nambah atau mengamalkan amalan yang menyimpang dari contoh tertera, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari aku, maka tertolak. Itu jangankan urusan akhirat, jangankan Allah, manusia saja dalam urusan dunia ini berlaku. Bos menyuruh sekretarisnya membuat surat. Ini konsep suratnya. Aturannya gini ya, 1,5 spasi. Margin atas, bawah, kiri, kanan 2 cm. Ukuran font hurufnya 12 biasanya. 12. Jenis hurufnya Roman. Ah, itu begitu. Si sekretaris siap, bos. Beres. Dia mikir, kalau marginnya 2222 ini boros kertas. Kalau fontnya 12, nanti kalau yang diberi suratnya itu sudah tua, gak ada kacamata, gak bisa baca. Dia rubah. Fontnya jadi 14. Marginnya yang dikurangi 1 cm. Karena fontnya 14, kalau spasinya 1,5 jadi renyek. Maka spasinya dirubah jadi 2. Dirubah sama dia. Dan dia punya argumentasi untuk merubahnya. Yeah. Kenapa fontnya dirubah jadi 14? Siapa tahu yang dikasih surat ini orang tua. Sudah bolor. Terus kenapa marginnya diperkecil, harusnya 2 menjadi 1, 1, 1? Biar irit bahan. Apakah sekretaris itu akan dipuji? Bagus ya, kamu kreatif ya. Lalu dinaikkan gajinya 2 kali lipat? Enggak, bisa-bisa dipecat. Kamu enggak nurut ya. Kamu enggak tahu kepada siapa ini akan saya berikan. Kan begitu ya. Ini sudah aturan standar dalam penulisan surat. Kamu merubah-rubah. Udah, kamu angkat kaki dari sini. Ambil gajimu yang terakhir, dipotong 50%. Udah dipecat itu. Ya. Itu dalam urusan dunia, aturan orang yang dilanggar. Atau umpamanya sekarang polisi memberikan beberapa rambu di pinggir jalan. Ada yang letter S, letter P, dan letter-letter yang lainnya. Kita memang ini ada letter S tapi sepi, berhenti aja di sana. Datang polisi. Bisa gak kita berargumentasi? Pak, menurut saya gak pas di sini letter S umpamanya. Ini sepi, gak ada orang, gak ada mobil lewat. Kata polisi, iya sebab ini jam 1 malam. Tapi besok ini akan ramai di sini, enggak boleh mau malam mau siang. Oke, terus di sini kan belokan. Walaupun hanya 1-2 kendaraan, pas belokan enggak kelihatan ada yang berhenti, jeger nabrak. Pokoknya ini dilanggar tetap. Aturan orang saja tidak boleh dilanggar, dirubah, ditambah, apalagi dikurang. Tetap ditilang 750.000 tuh. Untuk sekarang. Apalagi aturan Allah SWT ditambah, dikurang, atau dirubah, atau menetapkan aturan sendiri. Oleh karena itu, para ulama menyatakan hadzanil haditsani mizanul a'mal. Kedua hadis ini merupakan mizanul a'mal. Kedua hadis itu, yang pertama innamal a'malu binniyat, Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Dua hadis ini merupakan timbangan bagi amal. Diterima atau tidaknya amal seseorang dilihat dari sesuai enggak dengan dua hadis tadi. Hadis pertama, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung dari niat. Niatnya salah, keliru, ditolak. Niatnya benar, satu syarat diterimanya amalan sudah terpenuhi. Tinggal yang kedua. Siapa orang yang mengamalkan amal yang tidak ada contoh dariku, dia tertolak. Ini timbangan yang kedua. Siapa yang melanggar hadis ini dalam beramal, amalnya ditolak. Siapa yang sesuai, maka amalannya diterima. Yang pertama disebut mizanul a'malil batinah, yang kedua mizanul a'malil zahirah. Yang pertama timbangan amal batin. Karena aspek apa? Niat. Niat kan adanya di mana? Di hati. Orang meniatkan amalan ingin dipuji orang atau karena Allah, hanya hati, hanya dia yang tahu dengan Allah SWT. Malaikat juga tahu, malaikat pencatat. Tahu apakah dia ikhlas atau tidak. Tahu apakah dia itu mau merencanakan amalan baik atau buruk, malaikat tahu. Malaikat yang mencatat. Jadi niat merupakan mizan atau timbangan amalan hati. Sedangkan sawab itu mizan, timbangan amal zahir. Bagaimana kalau seseorang sholat, rukuknya, sujudnya, duduknya, sedekapnya, apakah sesuai enggak dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW ataukah tidak? Oleh karena itu, kedua-dua dari hadis ini menimbang dua aspek dalam diri manusia ketika melakukan ibadah, aspek zahir dan aspek batin. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Jadi, فَمَيَّرْجُ لِقَاءَ رَبِّ. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dengan pertemuan yang penuh keriduan Allah, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا. Maka hendaklah dia mengamalkan amal soleh. Yang amal soleh itu memenuhi dua kriteria tadi. Pertama ya ikhlas, kedua ya benar. Ikhlas artinya meniatkan untuk mencari ridha Allah. Benar artinya sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka kalau kedua kriteria tadi terpenuhi, maka itulah yang disebut dengan amal soleh. Wala yusyrik, dan dia tidak menyekutukan. La di sini disebutnya la nahi. Dan la nahinya itu nahil irsyad. Larangan. Larangannya itu berupa petunjuk. Bi ibadati rabbihi. Di sini ibadah dikaitkan dengan sebutan Rabb. Karena apa? Karena ibadah berkaitan dengan kerububiahan Allah. Disebabkan karena kerububiahan Allah. Ada hubungan sebab akibat antara ibadah dengan kerububiahan Allah. Kenapa? Karena kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah sebagai Rabb bagi kita. Allah pencipta kita. Satu-satunya. Allah pengatur hidup kita. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah yang memberi rizki kita. Allah yang menciptakan kita. Tidak ada satu makhluk pun yang punya andil dalam penciptaan dan pengatur kita. Ya, oleh karena itulah maka sudah selayaknya Allah yang satu-satunya Rabb bagi kita, Allah juga satu-satunya ilah bagi kita. Makanya setiap kali Allah Azza wa Jalla memerintahkan ibadah, selalu diberi ta'lil dengan kerububiahan Allah. Ta'lil itu diberi penjelasan sebab dengan kerububiahan Allah. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kamu. Menciptakan ini kan aspek rububiyah. Beribadah adalah aspek uluhiyah. Aspek uluhiyah lahir karena sebab rububiyah Allah. Dan ini sikap yang super logis. Yang sebaliknya sama sekali tidak logis. Logis enggak kalau Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan, mematikan kita, yang beri rezeki kepada kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, memberi madarat dan maslahat kepada kita, maka apakah logis kalau kita hanya beribadah kepada Allah satu-satunya? Sangat logis. Justru kalau kita dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, diciptakan, diberi rezeki, diatur semuanya oleh Allah, lalu kita menyembah selain Allah, ini enggak logis. Coba bagaimana kalau ada seseorang punya orang tua, anak ini dilahirkan oleh ibunya, diasuh, disusui, dibiayai, dididik. Setelah gede, dia mengakui orang lain sebagai ayah dan ibunya dan tidak mengakui ayah dan ibu kandungnya sebagai orang tuanya. Bagaimana penilaian kita kepada orang itu? Orang itu anak durhaka, dikutuk, dilaknat, tak tahu diri, tak tahu berterima kasih. Semua orang mengutuknya. Bahkan di negeri-negeri tertentu, konon saya baca beberapa artikel, negara menghukum seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, di beberapa negara, di Indonesia aja belum. Itu baru ke orang yang jasanya gak seberapa. Memang jasa orang itu besar, terbesar dibanding orang lain. Tapi gak ada apa-apa yang dibanding jasa Allah kepada manusia. Kenapa kita sehat? Allah yang memberikan kesehatan, tidak memberikan penyakit kepada kita. Kita bisa memiliki umpamanya semua yang kita inginkan. Itu Allah yang memudahkan untuk kita. Orang lain gak diberi kemudahan seperti itu kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ternyata kita hanya beribadah kepada Allah atas seluruh anugerah Allah kepada kita, itu sikap yang logis, yang wajar, yang masuk akal. Berdasarkan hal itulah Allah di sini menyatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih. Di sini Allah tidak mengatakan wala yusyrik bi ibadatillahi ahada. Enggak. Tidak disebut bi ibadatillah, tapi bi ibadati rabbih. Karena apa? Karena Rabb di sini mengungkit ya peran Allah yang begitu inti, begitu besar kepada orang itu. Orang itu sehat, orang itu senang, orang itu bisa memperoleh banyak kenikmatan karena Allah yang sudah memberikan semua itu secara kontinu, secara tidak bisa dihitung saking banyaknya, dan itu adalah aspek kerububihan Allah. Maka jangan disekutukan Allah dalam hal ibadah. Inilah ayat yang pertama yang dijadikan sebagai dalil tentang haramnya riya dan wajibnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ikhwan sekalian, cukup sampai di sini saja sore hari ini. Waktunya sudah lewat dari yang semestinya. Sisa waktu yang ada kira-kira 20 menit lebih dikit ya, kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar ataupun dengan pemirsa. Alhamdulillah. Fadhol. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas bahasan yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwan Islam, tidak akan memisah kerja di mana-mana Anda di dalam masuk di sesi interaktif. Pendengar yang pertama dan yang akan menyanyi suara di telepon, silakan. Iya, halo. Maaf. Halo. Maaf, saya Bapak dari mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dari rumah kecil, Pak. Begini, Ustaz, saya mau tanyakan apakah hukum berjanji atau dikenai dalam pria, adakah dalam saya akan janji atau dikenai atau berjanji saya pada Ustaz, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa diulang, Fawas, pertanyaannya? Halo Fawas, bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaan dari Bapak Adi, maka tadi terkait dengan amalan zikir atau azan atau yang saya simak berjanji begitu, apakah ada dalil dari syariat Islam untuk menjadi dasar akhir? Ya, barakallahu fiik, Bapak yang di Kalimantan Barat ya, kalau enggak salah. Iya. Zikir diperintahkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Zikirlah kalian kepada-Ku, maka Aku akan ingat kepadamu, ya. Jadi intinya zikir ini diperintahkan oleh Al-Qur'an, oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka zikir tidak diragukan lagi termasuk bagian dari syariat ini. Karena itulah maka Allah tidak hanya menyuruh tapi juga memberi contoh bagaimana zikir yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dua, ada zikir yang muqayyad. Muqayyad itu yang terikat, baik aspek waktu seperti zikir pagi dan petang, ataupun dengan amalan seperti zikir keluar masuk WC, setelah makan, mau tidur, bangun tidur, mau naik kendaraan, ya. Ataupun zikir yang berkaitan dengan kejadian-kejadian seperti zikir melihat hujan turun, zikir melihat ada angin bertiup, ada putik bunga yang mengeluarkan putiknya, zikir ketika kilat menyambar, itu muqayyad. Kita tidak boleh merubah, tidak boleh menambah, dan tidak boleh juga mengurangi, ya. Maka lakukan zikir sebagaimana yang dicontohkan hanya pada momen-momen tersebut. Ketika kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibaca itu di tempat lain. Masuk WC, jangan dibaca yang itu, ya. Ada lagi doa khusus masuk WC. Itu namanya muqayyad, diperintahkan. Kedua, zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak itu yang tidak berkaitan baik dengan waktu, dengan kegiatan, dengan kejadian, atau dengan apapun. Itu boleh bebas. Zikirnya bebas, lafadznya bebas, jumlahnya juga bebas. Seperti kita lagi di motor, kita bertasbih, bertakbir, bertahlil, istighfar, mau 1000 kali, 2000 kali, mau tidak dihitung, itu bebas, terserah. Apa lafadznya, berapa jumlahnya, terserah. Termasuk membaca Al-Quran ketika kita mengendari motor ataupun mobil, itu termasuk zikir yang mutlak juga, dibolehkan, ya. Kalau yang mutlak tidak boleh dibatasi, ditentukan lafadznya, waktunya, ataupun jumlahnya, ya. Kalau ditentukan berarti muqayyad, dan muqayyad harus dari Allah yang menjadi qayyidnya. Qayyid itu yang menetapkannya, yang membatasinya, itu Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita, ya. Oleh karena itu siapa orang yang menetapkan la ilaha illallah 10.000 kali, padahal la ilaha illallah adalah zikir yang mutlak, tapi dia memuqayyadkan yang mutlak, maka berarti menetapkan syariat baru dalam hal zikir yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh. Bagaimana dengan berjanji? Berjanji nama orang yang hidupnya jauh sepeninggal Nabi dan sepeninggal para sahabat. Nama orang yang ahli sastra dalam bahasa Arab di India, bukan di Saudi, bukan di Mekah dan Madinah. Dia mengarang sebuah kitab yang juga diberi nama dengan Barjanji, yang isinya adalah solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit sejarah kehidupan mulai kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sebagian akhlaknya, dan berisi pujian-pujian yang berlebih-lebihan kepadanya. Karena ini dikarang oleh orang terkemudian, maka mustahil ini ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi ini enggak ada. Demikian juga di zaman para sahabat ini tidak ada. Di zaman 4 imam ini tidak ada, belum lahir. Kalau belum ada di zaman Nabi, di zaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mana mungkin itu bisa jadi sunnah? Enggak sama sekali. Itu amalan baru yang tidak ada di zaman dahulunya. Oleh karena itulah, apa yang tidak ada di zaman Nabi, maka dipastikan itu bukan bagian dari syariat ini. Oleh karena itu, kalau kita mau berzikir, merujuklah ke kitab-kitab zikir yang disusun oleh para ulama, yang didasarkan kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Kalau zaman dahulu umpamanya ada kitab zikir yang berjudul umpamanya Al-Kalimut Thayyib susulan Syekhul Islam, atau pada zaman sekarang ada Hisnul Muslim yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, ya. Ada juga buku-buku zikir yang lainnya yang recommended. Itu lebih utama untuk diamalkan, dihafalkan, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Baik, Ustaz, terima kasih Zakaria atasnya dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan yang kedua pasti dari telepon dan kami berharap pertanyaan Anda sudah sesuai dengan masa yang disampaikan tadi. Ya, silakan dengan siapa dari mana Pak? Pak Farhan. Farhan dari Semarang. Silakan Pak Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan ini saya tanyakan tentang nama orang. Sebelumnya Pak Farhan dikecilkan volume tadi atau televisinya, Bapak ya, harus ditutupin deh kalau yang mengganggu Pak. Nama orang biasanya ada aturan agama kalau memakai. Halo. Ya, silakan Pak. Bapak jangan dengar di TV atau di radio, Pak. Ada feedback dan ada keterlambatan. Langsung aja di telepon, Pak ya. Itu diawali dengan Abdul. Ya. Dari Abdul. Dari ya. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya. Kemudian kalau ada nama orang pakai nama Akbar. Padahal Akbar itu adalah Farhan, barakallahu fiik. Taib para ikhwah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin maupun para pemirsa ataupun para pendengar. Taib. Pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Farhan berkaitan dengan nama-nama Allah azza wa jalla atau sifatnya. Ada beberapa sifat yang dinisbatkan kepada Allah, tapi oleh Allah sendiri sifat itu Allah nisbatkan kepada makhluk. Maka dalam hal ini dibolehkan. Contoh umpamanya Aziz, kemudian Rauf, kemudian Rahim, itu nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Tapi sifat tersebut juga Allah nisbatkan kepada makhluk. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang rasul itu aziz, bersifat aziz. Aziz maknanya di sini sungguh berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Harisun alaikum, yang sangat bersungguh-sungguh menginginkan kebaikan atas kalian. Bil mu'minin raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau juga rauf dan rahim. Oleh karena itu, karena Allah juga menggunakan nama dan sifat ini dengan dinisbatkan kepada makhluk, kepada Nabi Muhammad SAW, maka dibolehkan memberi nama kepada orang dengan nama aziz, rauf ataupun rahim. Ada juga sifat-sifat Allah yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Karena apa? Karena menyangkut nama yang spesifik hanya layak dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti Rahman, makna Rahman lah dzur rahmati wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Kemudian seperti Al-Mutakabbir, maka itu juga hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, jadi ada beberapa nama yang memang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan ada beberapa nama yang boleh dinisbatkan kepada makhluk sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla lakukan kepada Nabi Muhammad dan beberapa nabi yang lainnya. Adapun rincian mana saja nama-nama Allah yang boleh kepada makhluk, mana saja nama dan sifat Allah yang tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk, maka ini perlu kajian tersendiri. Ya, ada materi tentang hal ini, tentang fiqih asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, mungkin akan terkaji dalam materi itu, dan silakan ditanyakan kepada ustadz yang membahas masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih sekali atas jawaban yang disampaikan. Tidak ada pertanyaan yang tidak ada disangsikan. Ada beberapa pertanyaan yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berupaya untuk mengamalkan sunnah dengan memanjangkan jenggot serta berpakaian dengan pakaian yang sesuai syariat, yang mana pakaian atau jenggot tersebut dari sisi penilaian masyarakat masih belum atau banyak diantar masyarakat yang memandang negatif. Bagaimana hukumnya apabila saya memberikan pertolongan kepada orang lain atau berbuat baik kepada orang lain dengan niat untuk mewujudkan penilaian masyarakat yang baik terhadap mereka yang mengamalkan sunnah jenggot ataupun pakaian syar'i yang lainnya? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Salah satu di antara efek dari kemuliaan akhlak adalah orang nanti akan berubah sikap dari benci menjadi suka, dari anti menjadi mendukung, dari memusuhi menjadi mengasihi. Ya, itu karena kemuliaan akhlak, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama. Betapa banyaknya tipe manusia yang tidak mempan hatinya digedor oleh ayat, oleh hadis, oleh nasihat, oleh penjelasan serinci dan segamblang, sejelas apapun. Mereka tetap keras hatinya, tapi hati yang keras tersebut luluh oleh kemuliaan akhlak. Oleh karena itu, ada kalanya seseorang benci melihat jenggot, benci melihat cadar, benci melihat celana yang cingkrang. Kita sudah menjelaskan nih ayatnya, nih hadisnya, nih ucapan sahabatnya, nih penjelasan para ulamanya, enggak berubah, enggak ngaruh sedikit pun. Tapi ketika kita menunjukkan kemuliaan akhlak kepada orang itu, berupa umpama ketika orang itu sakit, kita ialah yang selama ini dihina karena cingkrangnya celana kita, karena jenggot kita, karena istri kita bercadar. Kita yang pertama kali melayatnya, kemudian memberikan bantuan. Ketika rumahnya runtuh karena angin, karena sudah rapuh, karena hujan yang terus menerus, orang-orang paling menyumbangnya hanya dengan nasi bungkus, hanya dengan umpamanya pakaian, hanya dengan umpamanya uang, hanya 10-20 ribu, kita malah membangunkan rumahnya yang baru. Tanpa harus menjelaskan tentang jenggot, tentang cadar, tentang celana. Apa akibatnya setelah itu? Dia menjadi senang, suka kepada setiap yang berjenggot dan bercingkrang serta bercadar. Karena dia sudah merasakan setiap yang berjenggot perhatian, setiap yang cingkrang itu peduli, setiap yang bercadar itu ramah. Berubahlah. Akhirnya menjadi senang. Sehingga citra orang-orang yang seperti itu menjadi baik di mata orang-orang yang sudah langsung merasakan keramah tamahan para ikhwan dan akhwat. Sehingga pas umpamanya dia di tengah kota, di tempat yang tidak dia kenal, ya, melihat, oh itu ada yang cingkrang, oh, pasti ramah. Lalu dia ingin dekat, lalu menyapa. Dan ternyata betul ikhwan itu ramah. Assalamualaikum Pak Haji. Oh, waalaikumsalam. Sambutannya lebih ramah dan dia benar senang. Nanti dia cerita ke orang-orang. Oleh karena itu ingat ikhwan dan akhwat, akhwat yang bercadar, ikhwan yang jenggotan yang cingkrang. Jangan jadi perusak citra jenggot dan cingkrang. Jangan pasang wajah yang serem seperti teroris. Nanti sudah penampilan serem ditambah dengan sikap yang serem, jadi benar-benar tuh tuduhan orang kepada kita. Oleh karena itu tutupi ya kesan yang sudah dianggap menyeramkan itu dengan kemuliaan akhlak. Maka dengan hal itu insya Allah citra dari sunnah ini menjadi berubah menjadi baik insya Allah. Yang selama ini citranya terkesan angker, garang, galak, pasti konfrontatif gitu, pasti akan membuang muka gitu. Ternyata tidak demikian. Dia merasakan langsung ramah, peduli, perhatian, suka menolong, suka membantu. Akhirnya terciptalah image baru. Setiap yang jenggotan pasti baik, setiap yang bercadar pasti ramah, setiap yang cingkrang itu pasti peduli, perhatian, dan pasti siap menolong, membantu siapapun yang kesusahan. Buat citra seperti itu ya. Dan meniatkan untuk itu adalah niat yang bagus, yang baik. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Kitabul Ilmi menjelaskan tentang beberapa bentuk niat yang bagus, yang baik, yang terpuji dalam menuntut ilmu, beliau kemukakan beberapa hal. Selain untuk meraih wajah Allah, juga meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Selain itu juga meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Sebab kalau hanya kitab, gak akan bisa kitab dijadikan pembela syariat. Kalau ada kitab dalam sebuah perpustakaan pun dengan kitab-kitab tauhid, akidah dan sunnah, datang ahlul bidah ke perpustakaan itu, lalu berbicara tentang kebidahannya, ada gak tiba-tiba kitab yang terbuka sendiri, nih baca saya, gak ada. Diam semuanya itu. Tapi ketika orang yang mengemukakan, mendakwahkan kebidaan berbicara di hadapan seorang alim yang berilmu, maka akan terbantahkan. Oleh karena itulah niatkan mencari ilmu juga untuk membela syariat. Dan niat ilmu, mencari ilmu untuk itu adalah niat yang terpuji, yang baik, yang tidak keluar dari zona keikhlasan. Oleh karena itu, setiap perkara-perkara yang dinilai terpuji, yang diikutkan sebagai niat dalam mengamalkan satu amalan, maka itu termasuk niat yang soleh. Wallahu a'lam. Terakhir Fawasya, silakan. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita beri kesempatan satu pertanyaan dari Ibu Sari, Ustaz mau bertanya terkait dengan cara untuk menyembuhkan hati yang sudah terbiasa dengan sifat yang tidak bisa. Iya, ini pertanyaan betul berat. Jangankan untuk level kita, orang selevel Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, "Ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding mengobati niatku. Jadi mengobati niat itu sesuatu yang super berat. Itu siapa yang bilang? Ulama yang bergelar Syekhul Islam, Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang disebut dengan kana a'laman nas, orang yang paling berilmu pada zamannya. Dan ilmu pada zaman itu sudah berbanding lurus dengan amal. Siapa yang berilmu menunjukkan amalnya setinggi ilmunya, sehebat ilmu saat itu. Orang sehebat itu menyatakan, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan mengobati umat niatku. Imam Al-Baihaqi juga menyatakan, wa akhirul asya'i nuzulan ala sholihin hubbus syahrah wat-tasaddur. Ujian terakhir yang Allah turunkan kepada orang-orang soleh. Orang soleh mananya para ulama. Sebab kesolehan itu lahir dari ilmu. Soleh itu aplikasi dari keilmuannya. Apa ujian terakhir bagi para ulama? Hubut tasaddur, hubus syahra, cinta popularitas, cinta sanjungan, cinta pujian. Karena mereka tempatnya pujian, orang-orang menyanjungnya, memujinya, sangat-sangat-sangat mungkin ada apa? Ada riya, ada ujub, ada takabur. Dan itu menjalar tidak hanya di kalangan orang awam, tapi bahkan lebih-lebih di kalangan para ulama, para asatidah, para duat, para mubalighin. Itu adalah sasaran-sasaran yang sangat krusial untuk dibidik dengan riya, gitu ya. Dan itu setan akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Syekh Al-Albani rahimahullah, mungkin ada yang pernah membaca, pernah gak beliau mau diundang ke India? Ya, Syekh undang ke India. Ada 4 juta orang yang siap menghadiri muhadharah Anda. Bayangkan. Apa yang terjadi? Enggak. Kalau 5 hari daurah enggak, sehari aja. Enggak. Kalau begitu sekali aja, pagi datang muhadharah, sorenya pulang. Enggak. Lalu pulang. Ditanya oleh muridnya, kenapa? Apa kata beliau? Kamu dengar berapa orang yang akan hadir? 4 juta. Apa saya bisa selamat dari riya? Kalau kita kan semakin banyak mustami yang hadir, wah, semakin bangga. Semakin umpat sedikit mustami hadir, semakin ciut. Ya, saya tuh telaku geningan. Kan begitu ya? Diukur dengan banyak sedikit mustami. Kebanggaan seorang dai, seorang ustaz diukur dengan sedikit banyaknya yang hadir. Siapa yang bisa menjamin si dai itu selamat dari riya? Oleh karena itu Syekh Al-Albani lebih memilih menolak daripada hatinya yang terkontaminasi oleh racun riya. Berdasarkan hal itulah betul ini berat. Bagaimana cara mengobatinya? Pertama, tingkatkan tauhid, keimanan. Keilmuan kita tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, semakin mendalam pengetahuan tentang Allah, tentang nama dan sifatnya, maka semakin besar rasa mahabbah, khaufnya, rojanya, termasuk tawakalnya, termasuk ikhlasnya. Makin mendalam ilmu kita tentang Allah, insya Allah akan makin ikhlas, akan makin terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita dari riya, dari ujub, dari sumah, dari takabur, dari hal-hal lainnya yang bisa merusak keikhlasan kita. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka mimma la alam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Allah, ya, kepada Engkau, dari menyekutukan Engkau tanpa aku sadari, tanpa aku ketahui. Selama ini kan kita meyakini, oh, sudah ikhlas saya dalam berdakwah, dalam mengaji, ikhlas. Menurut pandangan Allah belum. Pas dikasih satu case, satu tes gitu, ada satu kejadian, terbukti kita belum ikhlas. Kan begitu. Nah, kita berlindung kepada Allah dari menyekutukan Allah tanpa kita sadari. Dan kita minta ampunan kepada Allah dari apa-apa yang tidak kita ketahui. Ya, oleh karena itulah berdoa jangan lupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajari kemudian yakini bahaya dari riya. Semakin kita tahu bahaya riya, semakin takut, maka kita semakin berusaha untuk menjauhkan diri dari riya. Sebaliknya, pelajari keutamaan dan keagungan ikhlas agar kita terdorong, termotivasi untuk memperikhlas seluruh amal-amal kita. Dan yang terakhir, jangan lupa gaul. Gaul dengan orang yang ikhlas. Gaul dengan orang soleh, dengan orang berilmu. Ketika kita terjerumus ke dalam riya, ada yang mengingatkan dengan cara yang baik, yang bijak, yang hikmah, yang tidak membuat kita tersudut dan terpojok. Dan hindarkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya, suka ujub. Ya, salah satu di antara riya yang jelas itu para selfier dan para narsisis. Ya, cetrek foto dipajang. Untuk apa? Memperlihatkan bagusnya dia, padahal enggak bagus. Gimana bagusnya orang dipoto sambil menyon begitu? Sudah cantik-cantik dimenyon-menyonkan, dipoto kemudian dipampang, gitu ya. Itu berbahaya sekali, ya, hindarkan. Gaul dengan orang-orang yang seperti itu. Maka insya Allah itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri dari riya.